لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد masuk ke bab yang baru yaitu bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Al-ayah di surah Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 56. Kita langsung baca syarahnya di situ, ta'liq dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, tafadhal dibaca di sini syarahnya Mustafa. Jangan bakhil berselawat. Sebut nama Nabi selawat. Dengar nama Nabi selawat. لذلك لا يسر أن يقبل من دون الله فهم كسائر البشر، لكن الله فضلهم بالرسالة والنبوة فلهم مزيد شرف، ولكن هذا لا يجعلهم شركاء لله في تصريف الكون أو علم الغيب وهداية من شاء وهدايتي من شاء. نعم. فإذا كان الرسول لم يستطع هداية عمه أبي طالب وأبي لهب فهذا يدل على أن الهداية بيد الله ويجب طلبها منه سبحانه. طيب. يا. باب فرمان الله إنك لتهدي من أحببت. Ayat ini turun terkait tentang Abu Thalib. Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib adalah saudara kandung dari bapaknya Nabi Abdullah yang merupakan anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya 4 istri. Ada Sofiyah binti Jundub, ada Fatimah, ya, kemudian ada Hallah, ada Natlah, ya. Nah, Abdullah dan Abdul Muttalib beserta Zubair itu adalah anak dari Fatimah. Jadi Abu Lahab, Hamzah, Abbas itu paman Nabi, satu kakek beda nenek. Paham sini? Namun Abu Thalib adalah paman Nabi, satu kakek tentunya dan satu nenek, ya, karena ibu dari Abu Thalib dan Abdullah itu sama. Maka di sini ada ikatan yang lebih erat antara Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan keponakan-keponakan Abu Thalib yang lainnya yang berbeda ibu dari Abu Thalib. Ya, paham sini? Nah, ini yang pertama, kedekatan yang pertama. Yang kedua, Abu Thalib ialah orang yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, diasuh oleh ibunya Aminah sampai umur 6 tahun. Aminah wafat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, berumur 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yang mengasuh beliau. dengan penuh kasih sayang, bahkan lebih sayang kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan anak-anak kandungnya sendiri. Ya, yang ketiga, Abu Thalib yang membela dakwah Rasulullah SAW. Jadi tiga hal ini, kedekatan emosional antara Rasulullah SAW dan Abu Thalib. Ingat ya, Abu Thalib paman Nabi yang merupakan satu ibu dengan bapaknya. Jadi jalur Fatimah. Adapun paman Nabi yang lain, Hamzah, Abbas, apalagi Abu Lahab, itu dari jalur ibu yang lain. Ya, artinya ibunya Hamzah, ibunya Abu Lahab, ibunya Abbas itu bukan neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun istri kakeknya Abdul Muthalib yang lain. Karena Abdul Muthalib punya berapa istri? 4 istri. Ya, 4 istri. Nah, kalau Abu Lahab nenek ibunya adalah Halah, itu bukan ya, itu bukan ibu atau neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun adik madunya nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa aja istrinya Abdul Muthalib? Hah? Sofiyah, Fatimah, Natlah, Halah. Natlah dan Halah. Nah. Kemudian, jadi kalau dari bab ini saja antum paham enggak korelasinya apa? Ini kan kitab tauhid. Terus korelasinya dengan kitab tauhid apa? Hah? Ini kan bab ini judulnya bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Berarti korelasinya apa? Korelasinya apa hubungannya dengan bab tauhid? Hmm? Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, maka beliau tidak dapat dijadikan sebagai zat yang diibadahi, zat yang diminta, yang diistighosahi. Paham sini? Maka yang kita minta, yang kita berdoa, tempat kita menyembah, hanyalah yang memberikan hidayah satu-satunya, yaitu Allah SWT. Ini korelasi yang paling mudah dipahami bab ini dengan kitab tauhid. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan ayat ini bahkan sebagai judul bab? Sebagai judul bab. Nah, tadi sudah dibaca oleh Mustafa penjelasan dari Syekh bin Baz rahimallahu taala, hadzal babu dzakarahu al-muallif. Bab ini disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab liyubayyana, untuk menjelaskan anna rasulah, bahwasanya rasul afdaluhum Muhammadun, ini jumlah itiradiyah, afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau nyebut nama nabi, baca nama nabi, nulis nama nabi, usahakan pakai selawat. Ya, jangan sampai jadi orang yang bakhil. Ya, bakhil itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri rasmi indahu wa lam yusalli alayya, yang disebutkan namaku di sisinya, dia tidak berselawat padaku. Ini orang bakhil. Kalau kita enggak mampu berinfak banyak harta, jangan pula bakhil berselawat. Bahkan selawat, kalau berselawat bakhil itu bakhil yang tercela bahkan, ya. Nah, ini diusahakan ya. Nah, ini afdaluhum, afdaluhum mubtada. Muhammadun khabar, ini jumlah itiradiyah. La mahalla laha min al-i'rab. Untuk menjelaskan bahwasanya para rasul yang paling afdal adalah Muhammad SAW, la yamlikuna syai'a, mereka tidak memiliki, menguasai apapun min amrillah, dari perkara-perkara yang merupakan urusan Allah semata, dan memberikan hidayah illa ma atahumullah, kecuali apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa annahum la yastati'una hidayatal bashari, mereka pun para rasul tidak sanggup memberikan hidayah kepada makhluk illa man hadahullah, kecuali orang yang Allah kehendaki. Ini penting, kecuali yang Allah kehendaki. Ini banyak ayat ya, semisal ini ya, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimuminin, wama aktsarun nas walau harasta bimuminin, dan banyak kali manusia yang kafir walaupun kau begitu bersemangat ingin menjadikan mereka beriman, tapi banyak manusia yang tidak beriman walaupun kau sangat mengharapkan. Di ayat yang lain apa? Laisa laka minal amri syai'un, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Maka bukan perkara ya, maka tidak ada wewenang engkau sedikit pun wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah memberikan taubat kepada mereka, Allah azab mereka, maka mereka orang-orang yang zalim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat tiga nama yang ternyata nama tersebut Allah berikan hidayah, laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, fahum marbubun, justru para nabi dan rasul mereka lah marbubun yang ditarbiyah, mereka lah yang ditarbiyah oleh Allah, mereka yang dikuasai oleh Allah, Allah lah Rabb. Makhurun, mereka lah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min at-tasarrufi, mereka tidak memiliki kewenangan, illa ma ja'ala Allahu lahum, melainkan apa yang Allah berikan untuk mereka. Lidzalika, oleh karena itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, la yasluhu ayyubadu min dunillah, mereka tidak patut, tidak layak disembah sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Fahuwa kasairil basyari, fahum kasairil basyari, maka para nabi, para rasul seperti manusia. Mereka diawali oleh ketiadaan. Hal ata'alal insan, hal ata'alal insani hinu minad dahli lam yakun syai'an madhkura. Mereka diawali oleh ketiadaan, bahkan tidak pernah disebut-sebut. Mereka dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Walaupun Nabi Isa baru lahir langsung bisa ngomong. Mereka pun diliputi oleh kelupaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah lupa dalam sholat. Mereka makan, mereka minum, mereka buang hajat, mereka tidur. Mereka terluka. Bahkan ada Nabi Zakaria yang terbunuh. Nabi SAW terluka di perang Badar. Mereka sakit. Dan mereka semua mati. Walaupun Nabi Isa belum mati, namun nanti Allah akan matikan setelah Allah kembalikan ke dunia. Banyak sifat-sifat yang semua ada pada manusia. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, ana abduhu wa rasuluh. Faqulu ana, faqulu abdullah wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasul. Hamba tidak memiliki keistimewaan untuk diibadahi. Rasulnya dia memiliki kedudukan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dia dimuliakan karena memiliki berbagai keistimewaan. Kemudian kata Syekh bin Baz, ya, lidzalika la yasuhu ayyubadu min dunillah fa hum kasair al-bashari, lakinnallaha faddalahum birrisalati wan nubuwati, namun Allah memberikan karunia kepada mereka dengan risalah, kerasulan dan kenabian. Falahum mazidun syaraf, maka mereka memiliki kelebihan, kemuliaan. Lakinna hada, namun hal ini semua la yaj'aluhum syuraka'a lillah, tidak menjadikan mereka sebagai sekutu ya bagi Allah, fi tasrifil qaum, dalam mengatur alam semesta ini, aw ilmil ghaib, atau dalam hal ilmu ghaib, wa hidayati man sya'u, dan memberikan hidayah kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Fa idza kana ar-rasulu lam yastati' hidayata 'ammihi, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri ternyata enggak mampu memberikan hidayah kepada pamannya sekalipun, ya, fahada yadullu ala annal hidayata biyadillah, maka ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Wa yajibu talabuha minhu subhanahu, maka wajib minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadal syudi aja sendiri. Maqala Syekh Rahimahullah, babu bayani anna hidayata allati babu bayani mudhof. Bahada babu bayani anna hidayata allati madmunuha qabulul haqqi wa ridha bihi la yamlikuha ahadun ghairullahi. Amma hidayatu allati bimakna dalalati wal mirah wal irsyadi wal bayani fahiya biyadil rusuli wa atba'ihim minal ulama'i wa du'ati kama qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ay tarshidu wa tursidu tursidu wa tadullu wa tad'u ila siratin mustaqim walakin la yastati'una an yu'athiru fil qulubi hatta taqbala al-haqqa bal hiya lillahi. Nah. Tayyib barakallahu fik. Kemudian kata Syekh bin Bas, fahada babu bayani anna al-hidayata, dan bab ini adalah bab penjelasan bahwa hidayah allati matmunuha qabulul haqqi, yang cakupannya dari hidayah tersebut kandungannya adalah menerima kebenaran waridha bihi, dan ridha terhadap kebenaran tersebut. La yamlikuha ahadun ghairullah, tidak ada seorang pun selain Allah yang memilikinya, enggak ada. Jadi hidayah di sini di tangan Allah, ini yang namanya hidayatut taufik, taufik hidayah Allah, petunjuk untuk mengamalkan apa yang telah diketahui, itu hanya Allah yang memilikinya. Amal hidayah itu bimakna dalalati, adapun hidayah yang mana yang petunjuk, pertunjukan, wal irsyad, penunjukan, bimbingan, wal bayan, penjelasan. Fahiya biyadi rusul wa atba'ihim minal ulama wa du'at, maka ini juga ada pada para rasul dan pengikut mereka dari kalangan ulama, para da'i. Maka mereka pun juga dapat memberikan hidayah, namun hidayahnya itu bersifat bayan, penjelasan, dalalah, penunjukan, irsyad, bimbingan, tidak lebih dari itu. Ya, sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi latahdi, engkau benar-benar memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Aitur syidu, engkau membimbing, watadullu, engkau menunjukkan orang, watad'u, dan engkau mengajak mereka semua, ila siratim mustaqimin, kepada jalan yang lurus. Lakin la yastati'un, namun para rasul mereka tidak sanggup, an yu'assiru fil qulub, untuk memberikan pengaruh di hati, hatta taqbalal haqqaq, sehingga hati tersebut dapat menerima kebenaran, bal hiya lillah, bahkan hati-hati itu ada di tangan Allah. Ya, bahkan di antara jari jemari-jemari Allah. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat, ya Allah zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah diriku di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, kemudian kita bacakan hadis kedua yang di bab ini, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi Sahih, dan di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Ani bin Musayyib atau Musayyab, boleh fathah atau kasrah. Ya. An abihi ibn Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab al-Makhzumi, salah seorang pembesar tabi'in. Dia memiliki manzilah-manzilah yang agung, kedudukan yang agung, bahkan diantara ya fuqaha sab'ah, tujuh ahli fikih Madinah yang diambil fatwa-fatwanya zaman tersebut. Beliau menantu Abu Hurairah. Sampai-sampai riwayat mereka, kalau mereka memursalkan hadis, mereka kan tidak pernah berjumpa Rasul, tabi'in ini gak pernah berjumpa Rasul, dan Sa'id ibn Musayyab adalah tabi'in, dia hanya berjumpa sahabat, tidak berjumpa Rasul. Kalau mereka berkata qala Rasulullah, berarti terjadi inqita', terputusnya sanad, yaitu siapa? Sahabat. Kalau ada tabi'in menyatakan qala Rasulullah, diponis hadisnya sebagai hadis apa? Hah? Hadis apa? mursal, ya, sebagai hadis mursal. Imam Syafi'i mengecualikan hal itu pada hadis Ibnu Musayyab. Kalau Ibnu Musayyab menyatakan qala Rasulullah, maka hukumnya marfu', hukumnya sahih, hukumnya marfu'. Kenapa demikian? Karena kedudukan Ibnu Musayyab. Dan seringnya beliau menyatakan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Maka ketika beliau langsung menyatakan qala Rasulullah, itu dianggap dari Abu Hurairah. Dan karena keimaman beliau. Nah. Baik. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha Sabah Madinah yang fatwa mereka diamalkan oleh umat. Baik. Qala lamma hadarat Abu Talibin. Dia menceritakan ketika hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika Abu Talib hendak wafat. Ya. Abu Talib hendak dijemput oleh kematian. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau datang membesuk. Dan Abu Talib waktu itu kafir. Maka kata para ulama, boleh membesuk orang kafir dengan tujuan dakwah. Sebagaimana ya, dakwah di sini dilakukan oleh Nabi ketika Abu Talib sakit. Sakit di sini sakit yang masih bisa untuk diajak bicara. Bukan koma yang mau mati. Kalau koma yang mau mati, tobat, mengucap la ilaha illallah sekalipun dalam hati gak diterima. Sebagaimana Fir'aun. Karena Nabi SAW menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah menerima tobatnya seorang hamba selama nyawanya belum dikerongkongan. Nah, Abu Talib belum nyampe tahap itu. Ya. Jadi yang dimaksud, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, itu bukan yang dimaksud al-maut, namun sakit yang akan menghantarkan kepada kematiannya. Karena kalau dimaknai Abu Talib sekarat Rasul datang, sia-sia. Paham gak sini? Sia-sia. Jadi boleh membesuk orang kafir sakit yang mereka masih diharapkan kesembuhannya, atau sakit yang masih bisa-bisa diajak bicara dengan satu tujuan dakwah. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga terhadap anak Yahudi yang sakit, maka Nabi SAW mengajaknya untuk Islam. Si anak Yahudi itu mengenai ke bapaknya, maka bapaknya mengiyakan dan bapaknya menyatakan ati Abul Qasim, ikutin aja Abul Qasim itu. Dan anak itu pun mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW pun memuji Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari neraka. Nah, barakallahu fiik. Karena anak tersebut sudah balik. Ya. Kemudian wa indahu Abdullah ibn Ubay Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Namun ternyata di sisi Abu Talib ada 2 temannya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Keduanya adalah pentolan musyrikin Quraisy. Kenapa keduanya ada? Karena Abu Talib berteman dengannya. Maka ketika keduanya, ketika mereka tahu Abu Talib sakit, mereka besuk. Nah, ini ya bahayanya berteman dengan orang yang buruk agamanya dan mempengaruhi. Ya, apa faktor Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah? Karena ada 2 orang itu, 2 setan ini. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ini ada 2 setan ini, 2 temannya. Maka Nabi SAW mentalkin, ya'am kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha inda Allah. Maka Nabi SAW menuntun Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau menyatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat, kalau engkau mengucapkannya, aku akan membela engkau pada hari kiamat kelak di sisi Allah, faqala lahu, maka keduanya Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal berkata juga kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apa kamu sudah enggak suka dengan agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi ajakan beliau. Fa'ada, namun keduanya Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal juga mengulangi lagi. Ya. Enggak mau kalah lagi. Baik. Fakana akhir maqal, maka akhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap berada di atas agama kakek bapaknya Abdul Muttalib. Karena hasutan ajakan Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia menolak, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya. Fadhol dibaca di sini. Rafi. Kalimatan uhajju biha. Kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Ay, ashadu laka biha wa ahrisu biha ala najatika. Atarwa mu'adil lati amir mutallib min ibadat al-awthani wa al-asnani. Faka'alna akhara maqala huwa ala millati amir mutallib. Liannahu qad sabaqat lahu asyakawatu. Walam يريد الله له الهداية لحكمة بالبالغة فهو مات على دين قومه وهو الحق وجاءت به الأحاديث الصحيحة أنه رآه أي النبي عليه الصلاة والسلام في غمرة من النار فشبع فيه حتى صار في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه أما من قال أنه أسلم فلا أصل له ففيه أن النبي لا يستطيع هداية أحد من الخلق إنك لا تهدي من أحببت فيه تسلية للنبي وتسلية لمن أسلم بعد قومه ولم يسلم بعده. نعم. Kemudian kata Syekh bin Baz menjelaskan lama wafis sahih an Ibnu Musayyab qala ma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lama hadarat maknanya ay alamatu qurbil ajal. Yaitu tanda-tanda dekatnya ajal, bukan sekarat mau meninggal. Ya, karena kalau demikian sia-sia. Walaupun Abu Talib mau mengucapkan tidak bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dikerongkongan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dan berikutnya taubat itu tertutup kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ya. Al-Musayyab bikasrin wal fath. Apakah dengan dikasrah atau dipatahkan? Wa huwa asyharu indal muhaddisin. Ya. Namun kalau dipatahkan Musayyab inilah yang paling masyhur menurut para ulama hadis. Ibnu Musayyab bin Hasan bin Abi Wahb al-Makhzumi. Nah. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalib liyad'uhu untuk mengajak Abu Thalib da'watan khasatan dengan seruan dengan dakwah yang khusus untuk Abu Thalib inda qurbil ajal ketika dekatnya kematian waqad da'ahu qabla dhalika katsiran. Namun jangan hanya dipahami Abu Thalib diajak oleh Nabi ke Islam menjelang wafatnya saja, tidak. Syekh bin Baz menyatakan dan Nabi SAW sudah mendakwahkan Abu Thalib sebelum ini kathiran, sudah sering. Lakin lam yastajib, namun Abu Thalib enggak mau, belum mau. Terus didakwahkan oleh Rasulullah SAW, belum mau. Sampai menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasul dakwahkan. Masya Allah, yes. Enggak putus asa. Ini perhatian beliau terhadap keluarga. Ya. Nabi demikian. Ma annahu ya'lamu annahu haqqun, padahal Abu Thalib tahu ini adalah kebenaran. Lakinnahu la yuridu wa yajriba al-masabata li qaumih. Namun dia tidak mau ingin mendapatkan kecelakaan dari kaumnya. Ada zahihi menurut prasangka dia aja padahal. Tidaklika qala fi syairi, oleh karena itu Abu Thalib berkata dalam syairnya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin, aku sungguh telah mengetahui bahwa agamanya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam min khairi adyanil bariyati dinan, merupakan sebaik-baik agama manusia. Laulal malamatu, seandainya bukan karena celaan, au hadaru nasabatin, atau karena ingin menghindar dari ya sama cercaan, la wajadtani samhan bidaka mubina, maka pasti engkau akan mendapati diriku mudah sekali ya menerima agama tersebut dengan jelas, terang benderang. Ya, di sini dijelaskan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mengucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Ya, kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah kalimat yang aku akan membela kau di sisi Allah kelak, ai asyhadu laka, maknanya aku akan bersaksi untuk engkau biha atas kalimat yang kau ucapkan ini, wa ahrasu biha, dan aku akan berupaya dengan keras ya ala najatika, untuk menyelamatkan kau karena kau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci kepada agama ya Abdul Muttalib? Apa agama Abdul Muttalib? Min ibadatil awsani wal asnam, yaitu berupa penyembahan kepada berhala dan patung, berhala-berhala dan patung-patung. Fakana akhir maqal huwa ala Abdul millati Abdul Muttalib, maka ya, akhir dari ucapan Abdul Muttalib, Abu Thalib, dia tetap berada di atas agamanya bapaknya Abdul Muttalib. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya keras mengajak Abu Thalib. Namun Abu Thalib enggan. Kenapa? Li'annahu qad sabaqat lahu asyqawatu. Karena telah sabaqat, telah berlalu. Ya, telah berlalu syaqawah, takdir mengenai kesengsaraan Abu Thalib ini. Syaqawah kesengsaraan itu telah sudah dahulu Allah catat lebih dahulu. Mau berupaya keras usaha upaya untuk mendakwahkan Abu Thalib sekalipun, kalau Allah sudah tentukan dia pasti syaqawah, maka dia syaqawah. Disengsara maka disengsara. Walam yuridillahu lahu al-hidayata, Allah tidak menghendaki Abu Thalib. Ini kehendak Allah kauniyah. Allah tidak menghendaki Abu Thalib dapat hidayah, kehendak kauniyah. Namun kehendak Allah syar'iyah, Allah tetap perintahkan Abu Thalib, Allah tetap perintahkan Nabi untuk dakwahkan Abu Thalib. Paham sini ya? Karena Allah punya dua iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah, Allah menghendaki hamba beriman. Allah menghendaki hamba jangan kufur. Namun iradah kauniyah, qadariyah, Allah menghendaki semua yang terjadi. Berimankah, kafirkah? Ayo. Kenapa demikian? Li hikmatin balighatin, karena hikmah yang tinggi. Apa hikmah Abu Thalib tetap tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Ini yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Maka ini menunjukkan Nabi bukan zat yang diibadahi. Yang diibadahi hanyalah zat yang di tangannya lah hidayah. Di tangannya lah semata hidayah itu Allah Taala. Yang kedua, hikmahnya apa? Kalau Abu Thalib beriman sejak awal, maka tidak ada proteksi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan hikmah Allah, Abu Thalib tetap kafir dan dia tetap sebagai tokoh, tetap sebagai orang terpandang. Maka orang-orang kafir merasa segan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keberadaan Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, maka orang-orang kafir berani untuk mencelakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka anggap sudah tidak ada lagi orang yang patut mereka segani. Paham gak sini? Ini hikmah. Fahuwa mata ala dini kaumih. Abu Thalib mati di atas agama kaumnya. Ya. Wahuwa al-haqqu wa ja'at al-hadithu as-sahihatu annahu ra'ahu, dan inilah yang hak, inilah yang benar. Abu Thalib mati di atas agama kaumnya. Karena ada yang beranggapan Abu Thalib mati di atas Islam, yaitu kaum Syiah Rafidah. Ya. Dan terdapat keterangan dalam berbagai hadis yang sahih bahwa Nabi SAW melihat Abu Thalib, yaitu Nabi SAW melihat Abu Thalib fi ghamaratin minan nar, melihat dalam kesengsaraan neraka, kobaran Nabi neraka. Fasyafa fihi, maka Nabi pun memberikan syafaat kepada beliau. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi dan hanya kepada Abu Thalib. Ya, hatta sara fi dahdahin minan nar, sampai Abu Thalib berada di tempat yang paling atas neraka, yang paling atas. Ya, yaghli minha dimaghuhu, yang mendidih kepalanya. Ya. Abbas paman Nabi yang mengetahui peran Abu Thalib dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal nafa'ata Abu Thalibin bi syai'in, apakah engkau bisa memberikan manfaat buat di akhirat kelak buat Abu Thalib? Disebutkan oleh Abbas, fa innahu yaqutuka wa yaghdabu laka. Dia itu dulu bela kamu loh. Dia itu dulu marahnya itu karena kamu, kata Abbas paman Nabi. Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa fi dahdahin min nar. Dia benar berada di tempat yang paling atas di neraka. Laula ana lakana fi asfal fi darkil asfal minan nar. Seandainya bukan karena diriku, maka dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Dan Nabi juga menyatakan, wa la'allahu tanfa'uhu syafa'ati. Semoga syafaatku bermanfaat untuknya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Ya. Fa yuj'alu fi dahdahin min nar, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling atas di neraka. Tempat yang paling azabnya paling ringan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kepalanya, otaknya itu mendidih. Ya. Padahal api neraka itu cuma sampai mana? Ya, belugu Ka'bah, cuma nyampe mata kaki, kedua mata kaki dia. Tapi yaghli minhu dimaghuhu. Dimaghuhu, ya. Otaknya mendidih. Dimaghuhu. Allah musta'an. Amma man qala annahu aslama fala asla lahu. Adapun yang berpendapat bahwasanya Abu Thalib telah berislam, ini enggak ada asal usulnya. Ya, ini murni karangan belaka. Fafihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastati hidayata ahadin minal khalqi. Maka dalam bab ini terdapat keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memberikan hidayah kepada seorang pun dari kalangan makhluk ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Nabi, kau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya. Maka kata Syekh, fihi tasliyatun. Dalam ayat ini, dalam kisah ini terdapat hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasliyatun liman aslama ba'du qaumi. Juga sekaligus hiburan bagi sebagian kaum yang berislam, walam yuslim ba'duhum, namun sebagiannya tidak berislam, bahwasanya mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada temannya, tetangganya, kaumnya. Nah, ini hiburan. Memang hidayah itu di tangan Allah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kita pindah bab. Apa? Fihi masail. Oh iya. Fihi masailnya selalu terlupakan. Nah, fihi masail langsung aja ya, saya terjemahin aja. Yang pertama, tafsir firman Allah innaka la tahdi man ahbabta. Alaya, ini sudah ya tafsirnya tadi. Yang kedua, tafsir firman Allah ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk musyrikin, walaupun ulil qurba, walaupun musyrikin tersebut adalah kerabat terdekat. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas keterangan bahwasanya kerabat mereka yang musyrik tersebut adalah penduduk neraka. Kalau di buku kita hanya makanan nabi, ya, makanan li nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aja ya. Asalisah yang ketiga, hiya al-mas'alatul kubra, permasalahan besar, yaitu tafsir firman Allah la kul la ilaha illallah. Afwan, bukan firman Allah, yaitu sabda Nabi kepada Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, maka yang namanya iman itu mesti diucapkan. Makanya Nabi memerintahkan kepada pamannya, ya am kul, katakanlah kul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, maka iman harus diucapkan, bukan hanya diyakini dan diamalkan, namun juga mesti diucapkan. Berbeda dengan sebagian kalangan Murji'ah dari kalangan Jahmiyah yang mencukupkan makna iman itu cukup ma'rifah, atau Asy'ariyah iman itu hanya cukup untuk at-tasdiq. Ya. Barakallahu fiik. Mesti diucapkan. Bi khilafi ma 'alaihi man yad'i al-ilma. Berbeda dengan orang-orang yang mengklaim mereka memiliki ilmu, namun mereka tidak memasukkan ucapan bagian dari iman. Yang keempat, bahwasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya, mereka mengetahui maksud dari Nabi SAW. Abu Jahal ini Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Dia tahu maksud Nabi SAW, ya, kedatangan Nabi dan maksud Nabi memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Idza qala lirajul qul ya la ilaha illallah. Maksud Nabi apabila Nabi berkata kepada seseorang, ucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal paham maknanya. Maknanya apa? Berarti kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan ilmu, keyakinan dan ilmu, maka orang tersebut akan memberikan ibadah hanya kepada Allah dan akan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Abu Jahal paham. Ya. Makanya Abu Jahal menyatakan, kamu sudah benci sama agama nenek moyangmu. Ya. Baik. Faqabbah Allahu Abu Jahlin. Maka Allah, semoga Allah memburukkan Abu Jahal. Min a'lamu minhu bi asli Islam. Ya, maka celakalah orang yang pemahamannya ternyata Abu Jahal lebih tahu tentang asas Islam. Itu celakalah orang yang pemahaman Islamnya lebih rendah daripada Abu Jahal. Abu Jahal paham kalau mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Abu Jahal beribadah pada Allah enggak? beribadah, kok enggak, gimana, doa pada Allah, apalagi di kala sulit. Lihat di perang Badar, dia berdoanya pada Allah, namun dia juga syirik. Nah, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah di Idul Fitri, Idul Kurban, dengan menyembelih untuk Allah kambing, sapi, namun dia juga menyembelih untuk selain Allah, bahkan Nyi Roro Kidul, Pawong Rokso, ya, kepada makam wali, maka dia lebih bodoh daripada Abu Jahal ketika dia beranggapan peribadatan kepada selain Allah tersebut tidaklah memudaratkan imannya. Nah, yang kelima, jidduhu, kesungguhan Nabi SAW dan bagaimana upaya keras beliau ya untuk mengislamkan pamannya. Yang keenam, sanggahan bagi orang yang mengklaim bahwasanya akan keislaman Abdul Muthalib wa aslafihi dan para leluhurnya. Ya. Yang ketujuh, ya, qaulun sallallahu istaghfar lahu. Bagaimana Nabi SAW memintakan ampunan untuk Abu Thalib, ternyata falam yughfar lahu. Ternyata Abu Thalib tidak diampuni. Bahkan Nabi dilarang untuk memintakan ampunan. Tadi di surah Taubah tadi, maka nalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka nalin Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Yang ketujuh, yang kedelapan, bahayanya berteman dengan teman yang buruk bagi seseorang. Ini bahaya ya. Almaru waladini khalil, falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. As-sahib sahib. Ya. Namanya sahabat itu akan menggeret. Menggeret kemana? Kepada kebaikan atau keburukan? Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu bagaikan satu kesatuan pasukan. Ya. Ini makanya hati-hati pilih teman. Yang ke-8. Yang ke-9. At-tasi'ah. Bahayanya mengganggukan aslaf leluhur wal akabir dan tokoh-tokoh. Ini karena Abu Thalib melihat sosok bapaknya. Akhirnya dia tetap fanatik terhadap bapaknya. Tidak boleh demikian. Ya. Yang ke-10, syubhat bagi kalangan kaum mubtilin fidalik dalam hal ini, yaitu mengenai nama besar. Ya, nama besar leluhur. Ya, istidlal berdasarkan Abu Jahal, ini pendalilan Abu Jahal nih, fidalik. Abu Jahal bicaranya apa kepada Abu Thalib? Atar ghabuan minnati Abdul Muthalib, gitu kan? Apakah engkau sudah enggak suka terhadap agama Abdul Muthalib? Dibangkitkan lagi memori bapaknya, leluhurnya. Hai barakallahu fik. Ya. Dan orang jahiliyah itu memang begitu taklid kepada leluhur, abaana, dan itu adalah ciri khas mereka. Dimasukkan pula oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah ini. Ya, dan dalil, semua dalil taklidnya musyrikin Quraisy yang mereka menggunakan diksi abaana, nenek moyang kami, itu semuanya dalam kasus kesyirikan. Kalau kita sekarang cuma bawanya kemana? Bid'ah. Itu semua kasusnya kesyirikan. Orang musyrikin Quraisy menganggap amalan mereka baik. Wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu pada kasus kesyirikan, mereka menganggap kesyirikan mereka itu baik. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi sufa. Kalau kita sekarang bawa kasus di mana? Bid'ah. Bid'ah dianggap baik. Ya memang benar ada kaidah libra bi umumil lafz la bi khususi sabab. Ya. Pelajaran yang diambil dari suatu ayat itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan sebab turunnya. Namun ma'rifatu asbabin nuzul itu sangat penting, punya peran. Maka asalnya apa? Kesyirikan. Maka itu kesyirikan. Dan musyrikin milenial pun juga berdalil dengan abaana, nenek moyang kami. Ya, coba antum katakan, ya, beristighosah kepada makam wali, syirik. Meminta kepada leluhur, syirik. Datang ke Mbah Priok, minta-minta ke situ, syirik. Ngamuk mereka. Apa dalilnya? Dari dulu udah begini kok katanya. Abah ada. Barakallahu fik. Ya. Yang ke berapa sekarang? Ke 11 ya. Asyahid likaunil amal bil khawatim. Nah, yang jadi poin adalah, yang jadi acuan adalah amal itu tergantung khawatimnya, endingnya. Karena Allah qala hala naf'athu. Karena seandainya Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah setelah itu dia mati, maka itu akan bermanfaat untuknya. Yang ke-12 at-ta'ammul. Nah, ini yang perlu direnungkan. Ya. Fi kibari hadhi syubhah fi qulubid dhalin. Betapa besarnya syubhat ini di hati orang-orang yang sesat. Karena dalam kisah ini bahwasanya mereka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah lam yujadiluhu, mereka tidak mendebat Abu Thalib illa biha, melainkan hanya untuk menolak kalimat syahadat. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa taqririhi, padahal Nabi sudah berupaya keras mengulang-ulang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka karena keagungan kalimat tauhid ini dan karena kejelasannya, gamblangnya, maknanya itu gamblang. Indahum, ya, di sisi mereka musyrikin Quraisy, iqtasaru 'alaiha. Maka cukuplah bagi mereka untuk melarang, jangan mengucapkan. Karena mereka tahu maknanya. Baik. Satu bab aja apa cukup? Nyambung? Hah? Apa aja? Panjang ini ya. Satu bab aja kali ya. Biarin satu bab dah. Mau nyambung enggak? Siapa di sini kalau Rois Sakan ya, Bang Niko? Hah? Satu bab cukup apa nyambung Niko? Hah? Apa? Apa katanya? Lanjut. Niko bilang lanjut. Itu bab majaa'an nasabab kufri bani Adam wa tarki dinihi dinahum wal ghulu fi shalihin. Itu bab keterangan sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka, sebabnya adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ya. Langsung baca syarahnya itu. Syarahnya nomor 1, ta'liqnya. Ya. Dibaca di sini. Harga-harga. Wa aghlabuhu Syekh menjelaskan bayan al-mu'alif. Mu'alif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan sebab kekufuran manusia, yaitu bab maja'ah, yaitu ma waroda minal adillah, yaitu keterangan tentang dalil-dalil bahwa sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah karena gulu, karena gulu terhadap orang-orang soleh. Ya. Kekafiran mereka kepada kafir kepada Allah. Ya. Nah, kata Syekh bin Bas, wa aghlabuhu ya, mayoritasnya paling banyaknya sebab kekafiran mereka, mereka meninggalkan agama mereka, wal ghulu, karena ghulu berlebihan fi sholihin, terhadap orang-orang saleh. Wa hunaka asbabun ukhra, memang ada sebab-sebab yang lain. Semisal hasad, ya, sikap keji. Wal ghalib, namun kebanyakannya adalah karena annahum ahabbu al adbiyah, karena mereka mencintai para nabi, wasalihin, mencintai orang-orang saleh, hatta walau fihim, hingga akhirnya mereka gulu berlebihan terhadap sosok-sosok nabi dan orang soleh ini, kafaru, dan akhirnya mereka kafir. Ya, akhirnya mereka menjadi kafir. Nah, kemudian Syekh membawakan ya ayat yang pertama, wa qaulillahi azza wa jal, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu terhadap agama kalian. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yaitu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Kenapa dinamakan ahlul kitab? Karena Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Ya, kepada para nabi mereka kitab. Yahudi Allah turunkan kepada mereka nabi mereka Musa, yaitu Taurat. Nasrani Allah turunkan kepada nabi mereka kitab Injil. Ya. Oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab sebagai pembeda dari kalangan Ummiyin, Wasaniyin, yang mereka enggak punya kitab. Ya, yang mereka tidak punya kitab. Ummiyin, Wasaniyin. Orang-orang musyrikin Quraisy, la kitab lahum. Mereka enggak punya kitab. Mereka hanya dapat keterangan dari Sohob Ibrahim bahwa Allah mensyariatkan mereka ibadah begini-begini. Mereka pun beribadah pada Allah, bernazar, sholat, sholatnya itu tanpa ruku, tanpa sujud. Mereka haji, mereka umroh, namun dipenuhi dengan manasik yang bid'ah, yaitu sambil telanjang manasiknya. Mereka juga i'tikaf, oleh karena itu Umar bin Khattab bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram, nazar i'tikaf. Ya, taib. Ini wasaniyin yang ada di musyrikin Quraisy, la kitab lahum. Orang-orang jahil, masanya jahiliyah, enggak punya kitab. Kalau mereka kafir, dikasih ujurnya. Enggak dikasih. Tabarakallahu fikum. Ah. Ya, langsung baca syarahnya tadi harga. Sayyid Naam. Kemudian kata Syekh bin Bas mengenai ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian gulu. La taghlu lanya lanah ya jazimah, maka ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap gulu. Ya, bersikap gulu. Gulu itu apa sih? Gulu secara syariat ya adalah ziyadatu 'anil had al-masyru', melebihi batasan yang telah disyariatkan. Ya, dinamakan gulu, dinamakan juga tughyan. Ada gulu terhadap orang soleh berarti berlebihan dalam menjunjung mereka, mengangkat mereka di atas kedudukan yang bukan lagi kedudukan mereka. Ya, semisal mereka diibadahi. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza lin-nasara. Walaupun ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, namun ayat ini kata Syekh bin Baz ini diperuntukkan yang pertama untuk Nasrani. Wakada al-Yahud, wakada al-Yahudi. Demikian pula dengan diperuntukkan untuk Yahudi. Lakinan Nasara aktsaru guluwan. Namun orang Nasrani itu gulunya itu lebih banyak. Kok lebih banyak pada Yahudi? Ya, Nasrani gulunya terhadap orang soleh mereka 3 kali. Kalau orang Yahudi gulunya 1 kali. Gulunya itu gimana? Mereka menjadikan Uzair sebagai apa? Anak Allah. Sudah, itu aja. Ya. Kalau Nasrani gulunya terhadap siapa? Isa bin Maryam. Mereka gulu terhadap Isa dalam hal apa? Pertama, sama kayak orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Berarti mereka juga menjadikan Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ini semua ada di Al-Quran. Gimana sih? Hah? Mereka menjadikan Isa sebagai apa? Hah? Subhanallah. Nah, hafidz Al-Quran. Nah, menjadikan sebagai Allah. Yang ketiga, hah? Lah, masih di sosok Isa. Yahudi pada Uzair, nanti beda lagi kasusnya. Ketika pada arbab, rahib-rahib mereka, ya, lain lagi ini masih kasus Isa. Ada apa? Yaitu mereka menjadikan Isa sebagai satu dari yang ketiga. Ya, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha afad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah itu adalah Isa al-Masih bin Maryam. Yang pertama, yang kedua. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Dan mereka mengatakan Nasrani Allah yang Maha Rahman punya anak yaitu Isa. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang sangat mungkar. Ini mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang ketiga apa? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Ya. Innallaha tsalitsun tsalasah. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah adalah bagian dari Trinitas. Allah, Isa, dan Roh Kudus. Taib. Makanya Nasrani lebih banyak gulunya. Dan gulunya Yahudi rata-rata karena kehati-hatian. Gulunya Nasrani karena menggampangkan. Ya. Lihat. Orang Yahudi masih menjaga berbagai hal. Haramnya babi. Mereka jaga. Orang Nasrani gak ada, sikat semuanya. Orang Yahudi, istri mereka kalau haid gak mereka gauli, walaupun mereka berlebihan, menjauhi. Sampai dipisahin dari kamar. Orang Nasrani, istrinya haid, gak ada urusan, bablas. Na'udzubillah. Tafrid, ifrat. Ini bahaya. Ya, banyak lagi gulunya. Orang Yahudi, kalau pakaiannya kena najis, diapain? Dibuang, digunting yang benar. Orang Nasrani peduli amat. Ini orang Nasrani ini lebih ngawur, lebih ngawur. Orang Yahudi nggak ada yang tabatul, tahu tabatul? Membujang untuk fokus ibadah. Orang Nasrani ada, biarawan, biarawati itu. Yahudi nggak ada. Pendeta-pendeta mereka punya anak, mereka poligami juga. Nah, gurunya Nasrani ini lebih ngawur, ya, lebih sesat. Makanya Allah sifati mereka sebagai dolin. Ya. Kita diminta oleh Allah untuk berlindung, untuk diminta untuk mendapatkan petunjuk siratul mustaqim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkahi. Maghdub al-maghdub bi alaihim, yang kaum murkai ya Allah, siapa? Yahudi. Lahum ilmun ya wa ma lahum amalun, mereka punya ilmu tapi mereka enggak mau beramal. Wala dhalim, bukan orang yang sesat sama Nasrani, mau beramal tapi enggak punya ilmu. Tapi ini bahaya ya. Bahaya, dua-duanya bahaya, tapi Nasrani lebih bahaya. Tapi Fal maksud min al bab, maka maksud dari bab ini adalah at-tahdhiru min al-qulufi hubbi salihin wal anbiya. Ya. Yaitu tahdir, peringatan dari bersikap gulu berlebihan dalam kecintaan terhadap orang saleh dan para nabi. Wa hubbuhum dinun. Ya, dan dianggap bahwasanya kecintaan terhadap mereka adalah bagian dari beragama. Ya. Nah, cinta kepada nabi itu bagian dari agama, bahkan pokok agama. Pokok agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih." Ya. Min walidihi wan nasi ajma'in, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling dicintai melebihi kedua orang tuanya dan manusia seluruhnya sekalipun. Maka kecintaan pada nabi adalah asas agama ini. Ya. Naam. Allah katakan, kata Syekh bin Baz, "La taghlu fi dinikum," janganlah kalian gulu berlebihan dalam agama kalian. Ya. Dalam agama kalian. Al-hubbu wal bughdu fillahi min ad-din. Ya. Cinta, benci karena Allah itu adalah bagian dari agama. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Lakinna hadzal hubbu, namun kecintaan ini kepada Allah Rasulnya, kepada Rasulnya terutama, la yakunu bil ghulu, bukan dengan ghulu, balil bit bal bit tibaihim, bahkan dengan mengikuti Rasul, bukan dengan ghulu, wa adami isyanihim, dengan tidak mendurhakai mereka, wa taatihim, dengan mentaati perintah mereka, la bi ibadatihim, bukan dengan beribadah kepada mereka min dunillah, sebagai peribadatan selain Allah azza wajalla. Wa hakadal ulama wa salihun yakunu hubbuhum bitaraddi wa anhum wa sayri ala manhajihim. Demikianlah ini, ya. Demikian pula kepada para ulama dan orang-orang soleh, kecintaan kita kepada mereka itu dengan ridho terhadap mereka dan berjalan di atas manhaj mereka. Ya. Maka kecintaan tersebut haruslah berlandaskan syar'iyatan, berlandaskan syar'i, cintanya karena Allah, dibimbing oleh syar'i, tidak melampaui batas. Kita cinta wali, wali-wali Allah kita cinta, namun tidak melampaui batas, karena koridornya adalah syar'i. Nah. Dan lagi berikutnya, footnote nomor 3. Ya, footnote nomor 3 berarti. Wafis sahih. Dan di dalam kitab as-sahih, yaitu Sahih Bukhari, an Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, fi qaulillahi ta'ala, terkait firman Allah ta'ala, "Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'ukha wa nasra." Dan mereka berkata, ini mereka saling berwasiat ini. Ya. Ini saling berwasiat. Ya, satu sama lain. Para penyembah berhala ini, kata mereka, "Janganlah kalian sesekali meninggalkan peribadatan kepada tuhan-tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'uq, kepada Nasr." Ya, jangan, kata mereka. Ini dia saling, apa ini namanya, muasiatkan. Bahkan di surat yang lain, di surah Sad, ya, Allah berfirman mengenai wasiat mereka. Ya, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad, katanya. Maka dua orang pemuka kaumnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Animshu wasbiru ala alihatikum," ketika Nabi Nuh dengan gencar dakwah agar mereka meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala mereka, ada dua tokohnya yang berkata, "Animsu wasbiru ala alitikum," udah terus jalan aja, sabar kalian dalam beribadah, sabar aja sabar. Kalau Nabi Nuh itu ya mentahdir kalian, sabar kuat. Ya, dai musyrikin itu wasiat sabar. Dai musyrikin. Ini nyata ini di surah Sad. Ayat keberapa repeat? Hah? Apa ayat sebelumnya? Akan jangan enggak kedengaran. Pantalaqal mala'u minhu alimsu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Ini sesungguhnya sesuatu yang sangat yang diinginkan. Beribadah kepada kalian ini yang diinginkan, kata mereka. Allah musta'an. Dai musyrikin wasiat sabar. Supaya tetap beribadah. Ini nyata ini, ya. Kita sekarang di sini, asatidah yang lain di sana mewasiatkan agar beribadah pada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, diberikan sampel, tinggalkan peribadatan kepada Nyi Roro Kidul, diberikan sampel, tinggalkan peribadatan kepada makam wali dan sunan, pada Mbah Priuk. Dai-dainya mewasiatkan juga, jangan dengerin jamaah, sekarang banyak wahaboy, sawah salafi wahabi yang melarang kita dari mencintai wali, menghargai leluhur, mencintai orang-orang soleh. Ini syubhat. Kalau cinta, beri ibadah. Kalau gak beri ibadah, gak cinta. Subhanallah. Ini syubhat musyrikin yang terlestarikan. Hah? Loh, ini sekarang mereka begitu. Sekarang mereka situ. Mereka kadu mencintai. Nanti ada bahasan khusus mengenai mahabbah itu. Syirik mahabbah. Karena cinta kepada berhala mereka, mereka rela terjun di perang Badar. Kalah total, mereka terjun lagi di perang Uhud. Di perang Ahzab mereka provokasi semua kabilah-kabilah untuk berangkat perang Khandaq. Mereka rela itu. Kenapa? Cinta. Karena cinta pula lah terhadap makam Mbah Priuk yang diibadahi 10 tahun silam 2010 Masehi. Mereka rela datang dari berbagai daerah ke Tanjung Priuk untuk menghadapi aparat-aparat kepolisian dan juga Satpol PP yang dapat instruksi dari gubernur saat itu, siapa yang kumisan? Pausibowo, untuk menutup makam Mbah Priuk. Marah mereka. Al-hubbu wal-bughdu fi Mbah Priuk, bukan villa. Allah musta'an. Sampai mati beberapa personil aparat keamanan. Masih ingat kan? Masih ingat? Enggak tahu. Si Ngulsan Repi. Paris udah lahir kan? Udah, masih. Ihsan masih main gundu ya. Kalau Raymond udah dewasa. Udah, belum ya? Oh, ini lagi. Nugraha ya. 2010 mah lagi main petak umpet teman-temannya. Inglo kata situ. Udah belum Nugraha. Sekarang aja gaya udah nikah. Masyaallah. Nugraha. Mana lagi tadi? Mana sekarang? Tuh lewat itu. Nah. Hah? Oh iya, ini belum kita baca ya. Wa qalu la tadarunna. Ini udah dibaca belum? Udah. Siapa yang baca tadi? Ada yang udah baca belum? Belum. Matanya belum selesai. Oh iya. Ya. Qala, kata Ibnu Abbas, hadi asma'u rijalin salihin, inilah nama-nama orang-orang saleh min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumih, ila qaumihim. Maka ketika orang saleh ini wafat, belum kesyirikan, belum ada kesyirikan. Maka setan memberikan wangsitnya kepada kaum Nabi Nuh. Alim sibu ila majalisihim, untuk menegakkan di majelis mereka, menaruh di majelis mereka allati kanu yajlisuna fiha, yang dahulu lima orang saleh ini biasa bermajelis di tempat tersebut, ansoban, patung-patung mereka, wasammauha, dan mereka namakan bi asmaihim, dengan nama-nama mereka. Ya, kayak kitalah di lubang buaya. Ada jenderal-jenderal yang itu nunjuk itu semua kan patungnya. Ini Ahmad Yani, ini Panjaitan, ini apa? Siapa lagi sih nama jenderalnya? Lupanya. Siapa lagi? Ahmad Yani aja taunya. Panjaitan apa? Hartoyo, siapa lagi lah? Nah, itulah nama jenderal-jenderal itu. Ya. Nah, yang dibunuh PKI. Dinama-namain kan itu, ini Ahmad Yani gitu. Saya pernah SD berkunjung ke situ. SD. Tanya. Mana lagi tadi? Fafa'alu walam tu'bad, dan mereka melakukannya, wangsit setan tersebut, namun waktu itu belum diibadahi. Hatta idha halaka ula'ik, nah ketika mereka sudah mati, nusial ilmu, ilmu pun dilupakan, obidat, akhirnya patung-patung ini akhirnya diibadahi. Ya, salahnya sekarang. Tadi Arka udah ya. Nah ini, Nugraha, Nugraha. Wah, insya Allah. Yang 10 tahun silam masih ya, main apa enggak jelas ya. Main karet jangan-jangan. Ayo Nugraha. Adollan nasa, adollan nasa wa ahlakahu di dunia wa akhirati. Qauluhum nusiyal ilmu ay dahaba, wa hiya riwayatun wa fi riwayatin nusiha. Fa dahaba al-ilmu wa jaa man la ya'lamu fa waqa'a fi syirki, wa fihi ahmiyatul ilmi wa muharabatuhu lil jahli. Wa idza dahaba waqa'an nasu في الباطل والجهل وفيه فضيلة علم الشرعي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويحمل كلامه أن الذين صوروها هم الذين عبدوها لما طال الأمر وتغيرت الأحوال ويحمل أنهم بعد موتهم جاءت ذريتهم فعبدوها وبدأوا شبها عظيم ala manfaat ala manja. Nah, itu kolom Nukoyim ini berom ya, kolom Nukoyim di matan lihat kolom ghoir wahidin bin salaf, banyak ulama salaf yang menyatakan lama matu, ketika lima orang soleh ini wafat, akabu ala kuberkab kuburihim, mereka itikaf di kuburan orang soleh ini. Summa sawwaru tamatsilahum, kemudian mereka membuat patung-patungnya. Summa tala alaihim al-amadu, kemudian berlalulah beberapa lama. Fa'amadu fa'abaduhum, maka akhirnya mereka mengibadahi, beribadah kepada mereka, beribadah kepada orang-orang saleh tadi. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa fi sahih Ibnu Abbas fi qaulillahi taala wa qalu la tadarunna. Baik, barakallahu fiik. Kata Syekh bin Baz, hada fi qaum Nuhin. Ya, hada fi qaum Nuhin. Ini terkait kaum Nabi Nuh. Waqad waswasa lahum asy-syaitanu, setan telah memberikan waswas kepada mereka. Ya, an yusawwiru, yaitu memberikan wangsit kepada mereka untuk membuat gambar, ya, membuat patung di kuburan mereka atau di majelis mereka. Di majelis yang biasa dihadiri oleh 5 orang soleh ini, mereka orang soleh yang ada di kaum Nabi Nuh, jadi teladan, mati di tahun yang sama. Sedihlah mereka. Litakuna dzikra lahum 'ala ibadah, agar menjadi memori penyemangat mereka untuk ibadah. Falamma halaka ulaika, ya, maka ketika generasi pertama ini yang mati semua ini, generasi pertama yang masih menganggap patung-patung ini hanya sebagai zikra, ya, sebagai memori penyemangat, kenangan untuk penyemangat ibadah. Ini belum beribadah kepada itu, tapi mereka punya saham besar, ya, dan hisab mereka di sisi Allah. Mereka punya saham besar terhadap kesyirikan yang nanti akan hadir setelah mereka mati. Ya. Falamma halaka ulaika, maka ketika generasi yang pertama ini mati, atas syaitan man ba'dahu, setan hadir datang kepada generasi kedua yang hadir setelah mereka, anak-anak mereka. Wa qala inna abakum kanu ya'budunaha, setan berkata, bapak kalian dahulu beribadah loh sama patung-patung ini. Wa yastaghitsuna biha, minta tolong loh kepada patung-patung ini. Akhirnya fa'abaduha, mereka pun akhirnya beribadah. Fahada sababul ghulu, inilah sebabnya adalah ghulu, berlebihan. Ya. Adalan nas, menyesatkan manusia. Ahlakahum, membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Ibn Abbas, ketika nusya al-ilmu, ilmu dilupakan, ay dahabah, ilmu telah hilang, dalam berat yang lain, nusikho, terhapus. Fadahabal ilmu, hilang ilmu. Wajaman layalamu, ya. Kemudian datanglah kepada orang yang tidak mengetahui, atau datanglah orang-orang yang tidak tahu, tidak berilmu. Bahwa kafir syirki, maka mereka pun jatuh kepada kesyirikan. Wafihi ahamiyatul ilmi, maka dalam bab ini keterangan urgensinya ilmu, wa muharabatuhu lil jahl, bagaimana ilmu ini memerangi kejahilan. Pada dahaba, apabila ilmu hilang, fawaqa'an nasu fil batili wal jahil wal jahli, maka orang pun terjatuh, ya, maka orang-orang pun akan terjatuh ke dalam kebatilan dan kejahilan. Ini semua disebabkan kejahilan. Kesyirikan yang terjadi dimanapun itu karena kejahilan. Musyrikin Quraisy jahil, makanya mereka namanya orang-orang jahil. Ya. Pentolannya namanya siapa? Abu Jahal. Semua jahil semua. Ya, semua karena kejahilan. Nah. Kemudian, wa fihi badilatul ilmi asy-syar'i, maka dalam hal ini juga terdapat keutamaan ilmu syar'i. Kata Ibnu Qayyim, yahtamilu kalamuhu, qala Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim berkata di atas tadi, banyak kalangan salaf yang berpendapat tadi apa? Mereka setelah mereka mati, maka mereka i'tikaf di situ. Setelah orang-orang soleh ini mati, mereka itikaf di situ, di atas kuburan mereka, membuat patung-patung, kemudian setelah berlalunya masa, maka mereka beribadah. Nah, kata Syekh bin Baz, yahtamilu kalamuhu, ya, kemungkinannya perkataan Ibnu Qayyim ini, annal ladina sawwaruha, bahwa mereka yang membuat gambar, yang membuat patung 5 orang soleh ini, humul ladina abaduha, mereka sendirilah yang beribadah kepada patung-patung tersebut, lama tola lama, setelah berlalunya beberapa lama masa. Wa taghayyarat al-ahwal, ketika kondisi sudah berubah. Wa yahtamilu, ada juga kemungkinan annahum ba'da mautihim, ya, bahwa diibadahi itu setelah kematian orang-orang yang membuat patung ini. Ja'at dzurriyyatuhum, hadirlah keturunan mereka, fa'abaduha, maka mereka beribadah kepada orang-orang soleh ini. Fal bid'ah, maka ini semua adalah bid'ah, maka bid'ah ini adalah syarruha 'azimun, keburukannya sangat dahsyat, sangat besar. Ada manfa'alah kepada orang yang melakukannya. Ini kan mereka bikin bid'ah nih, walaupun mereka buat belum syirik, mereka bikin bid'ah. Orang soleh mati, mereka bikin gambar, mereka bikin patung, ini bid'ah. Ini bid'ah dampaknya bagi yang melakukannya. Wa 'ala man ja'a ba'daha, dan kepada orang dampaknya itu bisa kena kepada orang yang hadir setelahnya. Kan mereka pun enggak syirik, mereka mati, namun orang yang setelahnya nanti syirik disebabkan apa? Bid'ah. Maka orang-orang yang pertama ini punya saham besar terhadap kesyirikan kaumnya dan kesyirikan seluruh alam, karena seluruh alam itu syirik diawali oleh mereka. Ya, diawali oleh mereka, karena saat itulah kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi, ya dan bila. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Nanggung ya, selesai aja malam ini. Nanggung dikit lagi kok, ya kan? Kalau di buku saya cuma satu halaman lagi. Hah? Apa? Ya kenapa bang ya, masih ada banyak? Terjemahin aja, apa? Langsung aja terjemahnya, kan ada harokatnya. Kalau Masail di buku saya ada harokatnya, syarahnya baru gundul. Ya, gak usah dibaca harokatnya. Orang-orang cari dunia lembur ya, akhi. Antum cari agama apa mau lembur? Apa ya? Ya Pak Eko ya, pernah lembur kan cari dunia? Sering. Masa cari agama enggak mau lembur? Aduh. Baru jam 9. Kalau orang lembur cari dunia, dari jam 7 pagi dia masuk, 8 lah. Pulang normalnya jam 5. Karena lembur overtime, lanjut sampai jam 8, jam 9. Bahkan senang kalau ada lembur. Beberapa teman saya cemberut kalau enggak ada lembur. Ya Pak Eko, jujur ya. Ya. Kalau enggak ada lembur itu cemberut. Ya, nah dia lagi. Benar enggak? Iya. Kalau enggak ada lembur cemberutnya, gaji pokok tok. Tapi kalau ada lembur, nah. Harusnya kalau ngaji ada lemburnya itu, senang kan tuh. Ya. Dulu Sufyan Ibnu Uyainah ya menyampaikan hadis di majelisnya, orang-orang berharap Ibnu Uyainah terus lagi, jangan berhenti. Suatu ketika beliau menyampaikan hadis, ma'u zam-zam li masyuri balah, keutamaan air zam itu tergantung niat diminumnya buat apa. Ada orang dengar itu, langsung dia ke sumur zam-zam di Mekah, dia minum seember. Habis itu dia datang dalam keadaan jenggotnya basah, badannya basah. Ya Ibnu Uyainah, wa ya Ibnu Uyainah, nah, apakah hadis yang kau sampaikan tadi itu sahih? Kata Ibnu Uyainah, sahih. Tadi saya minum jam-jam dengan harapan niat kau nyampein 100 hadis lagi. Kata Ibnu Uyainah, ijlis, duduk. Akhirnya benar, Ibnu Uyainah menyampaikan 100 hadis lagi. Lembur, padahal udah mau selesai. Nah, iya, harusnya begitu. Wah, ini ngaji lihat-lihat jam. Udah jam ini. Aduh. Kalau yang mau pulang, tafadol. Yang mau duduk, terus. Insya Allah saya gak akan bacakan 100 hadis lagi. Sampai selesai aja. Ya. Tahib. Nah, Fedi. Baik. Gak masalah ya. Umur kita itu pendek. Kitab ulama ratusan, ribuan yang belum dibaca. Ya, bayangin aja antum sekian ini udah umur berapa puluh tahun ini. Masa seumur hidup baru cuman berapa kitab yang ditamat, yang dibaca sampai tamat gitu. Di majelis. Berapa? Dihitung di mana berapa? Coba itu. Berarti waktu kita selama ini banyaknya buat apa deh? Ya kan lembur ngaji kan hitung-hitung lah, berarti hisap di akhirat. Ya, ada sedikit lah jawaban di hadapan Allah nanti. Ya. Umurmu buat apa? Buat lembur kajiannya Allah. Ya alasan. Ya umur sedikit aja. Tapi adalah jawabannya. Iya. Mana lagi berikutnya? Aduh, nanggung, sampai selesai aja, enggak masalah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana berlebihannya Isa bin Maryam. Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku ini cuma hamba, maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Ini kan syarahnya. Fadal, dibaca sini. Ya, Zaki. Baca Zaki. La tutruni, jangan tatruni. La tutruni, kan di matanya la tutruni. Busiri, sahibul burdah ya tuan. Busiri, pengarang selawat burdah, Busiri. Iqdu kalung, iqdu Aisyata. Sallallahu alaihi wasallam. Illa ma atla'a. Atla'a humullahu alaih. Baik, kata Syekh Ibn Baz. Ya. Dari Umar secara marfu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasul. Ya. Aku jangan kalian berlebihan memuji aku. La tutruni, ini larangan dari Nabi untuk itra. Itra itu apa sih? Ziyadatul madah, yaitu menambah-nambah pujian, berlebihan dalam memuji. Jangan kalian berlebihan memuji aku. Ya, ini sebagaimana kebiasaan orang-orang yang berlebihan dari kalangan penyair, biasanya tukang-tukang syair dan yang lainnya, para penjilat misalkan. Ya, tidak boleh berlebihan dalam memuji Rasulullah maupun yang lainnya. Yuhadzirun Nabi, Nabi SAW mentahdir dari itra. Itra tadi itu apa ya? Mujawazatul had fil madah, melampaui batas dalam memuji. Ya. Dan Nabi mentahdir dari sifat yang tidak sepatutnya, yang tidak boleh, yang tidak berhak untuk beliau. Semisal dikatakan beliau mengetahui yang gaib, atau beliau dapat ya tasarrufil qaum, mengatur alam semesta. Ya, namun yumdahu bima yanbaghi wa bil haqqi, beliau hanya boleh dipuji sesuai dengan yang layak bagi beliau, yang hak bagi beliau dipuji. Beliau adalah rasul. Semisal kita katakan beliau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, penutup para nabi, mubalighur risalah. Nah, beliau adalah suri tauladan. Nah, itu boleh. Syariat menunjukkannya. Ya. Wa minal gulu maqalahul busiri, di antara bentuk gulu ialah yang dikatakan busiri, sahibul burdah, dalam syair-syairnya yang sesat. Ya, dia menyatakan bahwasanya Rasul itu yumdahu, boleh dipuji bi kulli syai', dengan segala hal, kecuali satu aja, beliau enggak boleh dikatakan sebagai anak Allah. Kecuali satu aja, tidak boleh dikatakan sebagai anak Allah. Jadi yang lain boleh. Ujian dari Rasul. Ya, kata Syekh bin Bas, hadza jahlun wa dalalun. Ini kebodohan, kesesatan. Ya, Nabi tidak boleh dipuji pada hal-hal yang itu khusus untuk Allah semata. Tidak pada sosok Nabi alaihi salatu wasallam maupun yang lainnya dari kalangan makhluk ini. Ya, wa inda man da'a ihdu Aisyata, ketika kalung Aisyah hilang radhiyallahu anha. Ternyata orang-orang menemukannya itu di mana? Tahta al-Jamal, di bawah onta. Falam walam ya'lamuhu ar-rasulullah SAW, enggak tahu. Ya. Tidak pula sahabat-sahabat yang lain enggak tahu. Maka Rasul enggak tahu. Maka Rasul enggak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah beritahu. Ya. Kecuali Allah beritahu. Ini semua enggak ada yang tahu yang gaib, hatta Rasulullah SAW. Kalau Rasul tahu apa namanya? Alamat sa'ah, tanda-tanda kiamat itu dari Allah. Nah kalau selain Rasul, maka udah pendusta besar, dia togut kalau memang gaib, kalau yang gaib. Ya, kemarin ini saya pernah ditanya ya sama teman. Itu Bu, saya ini katanya dia kerja di TV. Di TV hukumnya gimana ya? Saya kerja ini kameramen, jadi kameramen, dia memang kameramen. Yang saya syuting ini tuh siapa namanya ya? Lupanya. Katanya peramal, suka tahu yang gaib katanya di TV nasional. Aduh namanya siapa? Lupa nama. Iya. Iya kiosi itu. Nah. Terus saya tanya caranya gimana sekarang? Oh lu diberhenti break. Kenapa? Dia ditangkap narkoba. Lah kok bisa dia katanya tahu yang gaib, dia aja gak tahu bakal ditangkap polisi. Ah pendusta. Mana ada? Kok bisa tahu ngaku perkara gaib tapi sendiri gak tahu bakal ditangkap? Allah Ustaz. Kok bisa ya? Ya? Makanya banyak orang pinter karena yang datangin orang bodoh. Oh, dukun disebut orang pinter karena yang datang orang bodoh. Allah Ustaz. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Oh, udah ya, selesai ya. Kemudian matan berikutnya, oh tuh kan benar lagi tuh, ya tenang aja. Qala Rasulullah SAW, wa qala, masih dari Umar, qala Rasulullah SAW, iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, karena yang membinasakan kalian atau membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghulu, berlebih-lebihan. Ya, dalam memuji orang saleh dengan pujian yang tidak semestinya. Iyyakum, ini kalimat tahdzir. Ya. Fa inna ma ahlaka man qablakum. Ya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian itu binasa, itu Nasrani, Yahudi sebagaimana diterangkan dalam hadis. Itu adalah karena gulu. Karena gulu. Fadal, dibaca salahnya di sini. Ya. Pikri, baca pikri. Soyatin. Az-ziyadatu fi fid-din, bukan dain, maksud ziyadah tambahan dalam hutang. Terus syirki awil bidai. Ya kata Syekh bin Baz rahimahullah. Ha, qalahan Nabi terkait hadis ini ya qumul ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Ya. Ya. Kata Syekh bin Baz, ini terakhir kan? Sebelum masuk bab berikutnya. Hah? Oh iya. Nabi SAW menyatakan demikian dalam hajatul wada, ketika beliau memerintahkan Ibnu Abbas ayakhudha sab'a hasayatin, untuk mengambil 7 kerikil ya di Muzdalifah ketika berjalan menuju Mina untuk melempar jumrah di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, Nabi memerintahkan batu kerikil yang kecil-kecil aja. Ya, kata Nabi hakadau kamislihana, yang seperti ini. Jangan yang berlebihan, yang gede-gede. Ya, jangan yang berlebihan. Wal hadis rawu Ahmad wa ba'du ahli sunan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan para ulama yang menulis kitab sunan. Ya, dengan sanad yang jayid, maka ini adalah hadis sahih. Wal ghulu maksudnya az-ziyadah. Yuqal ghalal qadar. Ya, misalkan dikatakan ghulu adalah tambahan. Ya, misalkan ghalal qadar. Gola al-qadar, gola yagli, guluan, itu gulu itu masdar dari fi'il gola yagli. Gola yagli, guluan. Gola al-qadar yaitu melebihi kadar yang semestinya. Wahia ziyadatu fid din, yaitu melebih-lebihkan dalam agama ini. Bima lam ya'zan bihillahu, dengan perkara yang tidak Allah izinkan. Balil wajibu al-waqfu al-wukufu, yang wajib adalah wukuf, berhenti. Ala nas, pada nas ayat atau hadis, biduni ziyadatin wala nuqsan, yang tanpa ada tambahan pengurangan. Fa idza zadu waqa'u fi syirk, karena mereka menambah-nambahkan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Wal bid'a wil bid'ah, atau ke dalam bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian dalam hadis terakhir ya, berarti ini wali muslimin, hadis muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, halaka al-mutanattiun. Ya, binasalah orang-orang yang berlebihan, yang bersikap ekstrim. Qalaha salasan. Nabi mengucapkannya 3 kali. Ya. Nah, baca sini, Paris. Al-mutasaddidu mutakallifu. Al-Mahdudi. Enggak ada wawnya kan? Enggak ada. Waslu bil kalami bi aqsa halqihi wa takallufi bil kalami. Wa hadza kullu ghalib bi ayyi shay'in yuqalu lahu mutanattiun. Wa yajibu al-ittisalu bil kalami wa bi kulli shay'in wa laysa li ahadin an yazida fid dini aw yanfusa. La malakun wala ra'isun wala 'alimun wala ghaibun. Kalau kita malakun enggak tepat. Karena malak malaikat, terus ra'is. Terus 'alim. Enaknya berarti malik. Ya. Ya, biar ma'tufnya, ma'tuf 'alaihnya cocok dengan ma'tufnya. Ya. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu, dia menyatakan halaka al-mutanatti'u. Mutanatti' wal qali. Mutanatti' itu siapa sih? Dialah yang orang yang gulu berlebihan. Ya. Yang berlebihan. Itu punya sikap tanattu'. Ya. Tanattu'. Yang dimaksud al-ghali al-mutasaddid, yang ekstrim. Al-mutakallifu, yang maksa. Memaksakan diri sendiri. Fil umur, dalam berbagai hal. Wala yaktafi bil haddi al-mahduri. Dia enggak mencukupkan dengan batasan yang telah dibatasi, yang digariskan. Waslu fil kalam, misalkan kalau dalam ucapan tanatuk fil kalam bi aqsa halqihi. Ya, itu kalau orang Arab menyebut tanatuk fil kalam, itu maksudnya huwa yatakallam bil kalimatil ghoribah. Dia mengucapkan dengan kalimat yang asing, minal lughah allati la yafhamuha an-nas, dengan bahasa yang enggak dipahami orang atau dengan usul-usul lafaz-lafaz yang aneh ya, yang enggak dikenal orang. Makanya kalau tanatu fil kalam bi aqsa halqih ya, dengan halak-halak itu tenggorokannya, dengan ujung dia ucap dengan ujung tenggorokannya, oh kayak gitu, enggak jelas. Tanatu fil kalam wa takalluf ya, takalluf memaksakan diri dalam kalam, enggak jelas ngomongnya apa. Ini hakada kullu walid, demikian pula dengan setiap sikap yang bulu fi ayyi syai'in, dalam berbagai hal, maka dikatakan kepadanya mutanatti', orang yang berlebih-lebihan. Maka yang wajib adalah al-iqtisad, sikap iqtisad, sederhana, maksudnya pertengahan ya. Fil kalam wa fi kulli syai', dalam kalam maupun dalam hal yang lainnya. Walisa di ahadin ayyazida fid din, enggak boleh bagi siapapun untuk nama-namain agama ini atau menguranginya. Enggak boleh, bahkan dia penguasa, raja, presiden, seorang alim maupun yang lainnya. Selesai ya, tinggal masalah. Masalah panjang benar ini. Insyaallah. Hah? Sampai berapa itu? 20. Allah musta'an. Ah, sampai 20. Tapi ini berarti kita selesai juga kan 2 bab kan? Ini rekor ini. Dulu waktu kajian mulafaz secara kitab tauhid, ya, satu bab itu, satu bab aja bisa 3 atau 4 sesi pertemuan. Sekarang satu bab, satu pertemuan. Sekarang 2 bab lagi. Oh, dahsyat ya. Masyaallah. Ya, tapi hampir 2 jam ini kita. Enggak masalah. Ya enggak. Ya, mana ini masailnya? Fihi masail, dalam bab ini terdapat berbagai permasalahan. Yang pertama, bahwa orang yang memahami bab ini ya, dan 2 bab setelahnya, berarti ada korelasi dengan 2 bab setelahnya, yaitu bab sebabnya kesyirikan dan bab yang hadir berikutnya. Ya. Maka jelaslah bagi dia keterasingan Islam. Dia akan melihat min qudratillahi wa taqlibihi lil qulub al ajab. Ya, maknanya betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam membolak-balikkan hati. Yang kedua, yaitu mengetahui awal kali kesyirikan ini terjadi di muka bumi. Sebabnya adalah dengan syubhat orang-orang saleh. Itu syubhat orang-orang saleh maksudnya apa? Gulu terhadap orang saleh. Yang ketiga, mengetahui awal kali agama ini dirubah, agama para nabi dirubah. Tadinya beribadah pada Allah, akhirnya lewat perantara orang-orang saleh. Wa ma sababu dzalik, sebabnya apa? Nah, sebabnya gulu. Ya, beserta mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para rasul. Yang keempat, diterimanya bid'ah, padahal syariat dan fitrah manusia menolaknya. Yang kelima, sebabnya itu semua adalah masjul haq bil batil, mencampur adukan hak dan batil. Ya. Maka awalnya adalah kecintaan terhadap orang soleh. Yang kedua, perbuatan orang-orang dari kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beragama, orang kaum religius, mereka melakukan sesuatu hal yang mereka kehendaki itu adalah kebaikan, ya, mereka kehendaki kebaikan, mereka bangun patung, mereka ingat ini, mereka pikir ini bagus sebagai memori untuk membangkitkan semangat ibadah. Fadhanna man ba'dahum, namun orang yang hadir setelah mereka menganggap, mengira bahwasanya yang mereka inginkan adalah selainnya, bukan cuma sekedar patung itu dianggap sebagai memori untuk pelecut semangat ibadah, namun dianggap sebagai apa? Yang diibadahi. Itu maksudnya. Yang keenam, tafsir ayat dari surah Nuh tadi. Ya, surah Nuh ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghus wa yaghus wa yaghus wa nasra. Tafsirnya tadi sudah ya disyarah. Yang ketujuh ya, jibilah al-adami fi kaunil haq, yanqusu fi qalbihi wal batil yazidu. Ya, apa jibillah itu maknanya? Hah? Kecenderungannya manusia ya terhadap kebenaran ya dan berkurang di kalbunya, kecenderungan kebenaran di kalbunya dan akan berkurang kebatilan. Ah, kok begitu? Kebiasaan manusia terhadap kebenaran. Ya. Coba poin ketujuh ini apa ini? Lebih enak maknanya. Jibilatul adami fi kaunil haq yanqusu fi qalbihi wal batil yazidu. Kecenderungan manusia ya. Coba poin yang ketujuh ini catatan dulu. Nanti kita bulan depan kita tambahin. Yang kedelapan, asyahid yang jadi syahidan, fihi syahidan, dalam bab ini terdapat poin lima nukil anis salaf terkait dari yang dikutip dari kalangan para salaf bahwasanya bid'ah adalah sebab kekufuran. Yang ketujuh, ya, pengetahuan setan tentang dampak yang akan diakibatkan oleh bid'ah, walaupun pelaku bid'ah itu niatnya baik. Yang ke-10, mengetahui kaidah umum, yaitu larangan dari sikap gulu dan mengenal dampak negatifnya. Yang ke-11, bahaya i'tikaf di kuburan orang soleh karena untuk ya di ajli amalin soleh, untuk beramal soleh. Mereka kan awalnya i'tikaf di situ, ini bahayanya. Bahayanya besar. Yang ke-12, mengetahui larangan dari membuat patung dan hikmah ya dihapuskannya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah diutus oleh Nabi secara khusus untuk menghancurkan patung yang Nabi memerintahkan kepada seorang ya bawahannya. Ala ba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah SAW, ya alla tada'a timsalan illa tamastah. Maukah engkau kuutus sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dahulu mengutusku? Tidaklah engkau, jangan kau biarkan patung kecuali kau hancurkan. Yang ke-13, mengetahui keagungan ya kisah ini, kisah kaumnya Binuh, dan bagaimana sangat butuhnya kita terhadap pengetahuan kisah ini. Wasyiddatul hajati ma ilaiha ma'al ghaflati anha. Dan sangat bahayanya ya kalau kita nggak tahu kisah ini, kalau lalai dari kisah ini. Yang ke-14, ini yang paling mengagumkan, yaitu mereka membaca kisah ini di buku-buku tafsir dan buku-buku hadis. Mereka maksudnya adalah qiraatuhum, mereka ini siapa? Kuburiyun. Mereka mengetahui makna kalam ini. Ya. Namun ternyata wa kaunullahi hala bainahum, namun Allah menghalangi hati mereka ya, hingga akhirnya mereka meyakini bahwasanya perbuatan kaumnya Nabi Nuh itulah seafdal-afdalnya ibadah. Itu jadi terbalik pemahamannya ya, dan mereka meyakini bahwa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang merupakan kekufuran itu adalah yang membolehkan, yang menghalalkan darah dan harta ya. Akhirnya mereka meyakini anna manahallahu wa rasuluhu anhu wa huwal kufur. Ya. Mereka meyakini apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya ini menyebabkan dihalalkannya darah dan harta mereka. Yang ke-15, penjelasan bahwa mereka bi annahum lam yuridu illa syafa'at. Mereka tidaklah menginginkan apa-apa dari peribadatan kepada orang saleh melainkan hanyalah syafaat. Yang ke-16, ya, sangkaan mereka bahwasanya ulama yang mereka buat gambarnya tersebut menginginkan hal tersebut. Ya. Mereka senang, mereka anggap kalau ulama senang kalau dibuat gambar kayak begitu. Yang ke-17, penjelasan yang apa? Yang azim, penjelasan besar tentang sabda Nabi la tutruni kama atratin nasara, janganlah kalian berlebihan menyanjungku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Ya. Bal fa sallallahu wa sallam alaihi wa ballagha al balaghal mubin, maka Nabi telah menyampaikan dengan ya dengan jelas. Yang ke-18, nasihat Nabi SAW kepada kita akan binasanya orang-orang yang bersikap ekstrim melampaui batas. Yang ke-17 atau yang tasik, yang ke-19, ya, penjelasan bahwasanya patung-patung tersebut tidaklah diibadahi hingga akhirnya ilmu dilupakan. Maka dalam hal ini terdapat penjelasan pengetahuan kadar keberadaan ilmu. Keberadaan ilmu tidak menyebabkan syirik. Dilupakannya ilmu terjadi syirik, wa madaratu faqdihi, dan bagaimana bahaya hilangnya ilmu. Yang ke-20, sebab hilangnya ilmu adalah kematian para ulama. Nah, cukup sebentar. Hendik sedulur ini lantas